Oke, saudara-saudara, hari ini kita memang ada satu seminar khusus di dalam menyambut juga dan merayakan juga Hari Bumi. Saya kira dunia ini seringkali lebih bijak daripada orang-orang Kristen atau orang-orang gereja. Ya, mereka bertanggung jawab terhadap seluruh aspek dalam kehidupan. Gereja itu seringkali abai mengerjakan. Padahal, gereja sebetulnya menerima mandat lebih pertama dan utama bagaimana mengurus dan mengelola dunia. Ya. Sehingga dalam doa Bapa kami itu sebetulnya menarik sekali. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di mana? Di bumi seperti di surga. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang Dia perintahkan? Tapi gereja terlalu abai karena menerjemahkan bagian bawahnya yang suka. Berilah kami hari ini apa? Nah, itu aja yang diatur di otak kita. Makanan secukupnya terus. Jangan sampai kelaparan. Tapi perkenanan itu kita abai. Ini memang bahaya. Tetapi memang kemudian gereja model kayak kita ini susah bertambah orangnya secara kuantitatif. Ya, karena orang itu datang ke gereja seperti apa yang dikatakan Sigmund Freud, bahwa orang itu mempunyai satu motivasi bahwa ingin mendapatkan rezeki, lepas dari persoalan, sembuh dari sakit, dan seterusnya. Itu motif orang beragama. Penuhilah keinginan itu, maka penuhlah gereja. Nah, kemudian itulah kritik terhadap gereja di Jerman, ya. Ketika Karl Marx mengatakan, agama itu adalah candu masyarakat. Dan itu memang betul sekali. Dan akhirnya terbentuk lagi dan teruji lagi. Paham itu 2017 dan Ahok kalah. You gak bisa lawan rupanya ya. Hebat. Ya. Sehingga banyak tulisan-tulisan yang nyentil juga saya pikir ya. Selamat datang di tengah-tengah bangsa kera. Gila-gila juga begitu ya. Ya. Siapa bilang Jakarta pintar itu pedagang pasar, apa pedagang beras di Cipinang. Kasih sembako, baru menang. Saya pikir gila nih orang. Akhirnya saya mesti bilang, jago juga nih orang itu. Benar juga. Saudaraku, akhirnya kita bisa melihat bagaimana realita di dalam hidup orang Kristen yang perlu menjadi orang-orang yang cerdas. Nah, sekarang kita akan belajar dulu tentang hari bumi. Tuhan menciptakan langit bumi. Kita baca di Alkitab dan kita tahu bagian itu. Yang menjadi masalah ada banyak aspek yang kita perlu mengerti sebetulnya ya. Khususnya kalau terjadi perdebatan kira-kira bumi berapa umurnya. Kalau saudara-saudara dari garis pantai Costa akan bilang 6.000. Ya, jadi 2.000 Abraham, Abraham ke Kristus, lalu Abraham ke Adam 2.000, dari Kristus 2.000 lagi. Lalu tambah kerajaan 1.000 tahun, jadi 7.000 lah kurang lebih begitu ya. Walaupun sekarang sudah 2017, udah lewat sebetulnya kan. Tetapi itu gambar yang seringkali kita temukan. 2.000, 2.000, 1.000, 7 hari. Nah, jadi 7 hari itu terjemahkan 1.000 tahun buat manusia, 1 hari buat Tuhan. Padahal itu analogi yang gak masuk akal. Karena tidak ada korelasinya. Ya. Tetapi itulah cara gereja memahami sehingga dunia mentertawakan dan berkata, ah, bumi ini sudah berumur miliaran tahun, terjadilah debat panjang. Nah, seorang yang sering, pembelajar pinter, orang pinter, lulusan dari luar dan selalu suka nonton Discovery, lalu tanya saya, Pak, mana mungkin? Bumi ini kan udah miliaran tahun, kenapa gereja bilang segini? Saya bilang nanti dulu, gereja yang mana yang ngomong sama kamu, siapa yang ngomong? Ah, mari kita lihat apa kata Alkitab. Ini yang menjadi penting gitu ya. Pertama, langit dan bumi diciptakan. Kalimat di sana jelas sekali. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya, kapan gak tahu. In the beginning itu merupakan satu bentuk kata kerja yang terjadi terus-menerus. Ya, pada mulanya Tuhan menciptakan. Apa bedanya dengan in the beginning, pada mulanya adalah firman. Yohanes 1, Kejadian 1. Maka pada mulanya adalah firman mau mengatakan, melewati waktu itu sudah ada. Cuman yang satu dicipta, yang satu mencipta. Itu bedanya Kejadian dengan Yohanes. Pada mulanya firman, karena dia segala sesuatu dijadikan. Pada mulanya Allah menciptakan langit bumi karena diadakan. Kapan kita gak tahu. Bisa gak bumi ini berumur 1.000 tahun? Maybe. 1.000.000 tahun? Maybe. 10.000.000 tahun? Terserah kau. Mau berapa kau bikin di situ? Tetapi yang ada diceritakan di situ adalah bagaimana penataan. Hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu yang diceritakan di dalam urutan penciptaan. Tapi bahan bakunya, lokasinya udah ada sebelum segala sesuatu itu diatur. Sehingga ada beberapa tafsir mengatakan pada waktu kenapa ada ular di Taman Eden. setan itu dibuang dari surga. Dibuangnya kemana? Ke bumi. Lalu ada orang ribut bilang, loh kalau gitu bumi tempat jahat dong. No, apa yang jahat pun kalau Tuhan buat baik jadi baik. Tapi kau rusak karena kau tidak taat pada apa yang Tuhan bilang. Maka dunia yang jahat ini pun akan jadi baik kalau kamu hidup baik dan benar. Rasul-rasul itu bahagia digebukin gak apa-apa. Itu kehormatan mengerjakan kebenaran. Ya, jadi ini harus kita sadari betul. Nah karena itulah bumi yang belum berbentuk, kosong, gelap, gulita, sehingga diciptakanlah oleh Tuhan berbagai, baik itu apa namanya, benda-benda pelengkap, sistem bumi, ada gelap, ada terang, ada nanti untuk gelap ini dapat matahari, terang ini ada bulan, dan seterusnya, sehingga kepada makhluk hidup, ada tumbuhan, ada binatang, lalu ada manusia. Memang duluan binatang diciptakan dari manusia. Tapi bukan binatang itu cuma kera, lalu manusia itu adalah kau. Hasil evolusi begitu kan? No. Itu dalam kualifikasi yang berbeda. Nah maka memahami teori evolusi, tapi lain waktulah kita diskusi itu ya. Bagaimana yang disebut gap design. Jadi kadang-kadang saya pikir ya, orang Kristen ini kalau smart aja mau belajar semua indah ya. Gap design itu mau menceritakan, tidak mungkin binatang yang berenang lalu bisa jalan ke lapa, ke darat, merangkak, berdiri, lalu jalan kaki. Itu evolusi yang sebenarnya. Kita kan cuma tahu dari kera. Kera dari mana? Jadi yang paling pertama itu adalah yang merayap dari sungai, naik ke darat, jadi lama-lama kera, jadi lama-lama jemaat GRI. Padahal untuk struktur tulang itu, dicari utak-atik, tidak mungkin merayap itu bisa berdiri dan kemudian terbang, karena strukturnya beda setengah mati. Ya, jadi ilmiah harus dijawab dengan, ya ilmiah, resikonya ya kita belajar. Nah, jadi bumi diciptakan gelap gulita, kosong, belum berbentuk. Lalu Tuhan mengisinya, menatanya. Nah sesudah bumi ditata, diisi, apa tugas manusia Tuhan berikan di bumi? Ya. Enggak usah kalian lihat gambar ini, mari kita pegang bumi. Nah, kau kira bisa kau pegang bumi, yang ada juga bumi-bumian itu ya. Nah, apa yang mau diajarkan di sini di bagian ini menjadi sangat menarik. Pertama, tugas manusia di bumi yang Tuhan sudah ciptakan dan Tuhan tata itu, ada dua tugas besar. Apa yang disebut mandat biblical dan mandat kultural. Nah, mandat biblical itu adalah, bagaimana Tuhan diciptakan manusia menurut apa? Gambar dan rupanya. Tidak ada monyet diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak. Jadi manusia itu sudah tahu sejak dulunya, berpikir sejak dulunya ketika diciptakan. Itu hakikatnya. Manusia itu makhluk pekerja, itu hakikatnya. Manusia itu makhluk perencana, penata, itu hakikatnya. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika manusia diciptakan menjadi gambar dan rupa Allah, maka dia menjadi representasinya Allah di dalam dunia. Itu mandat biblikal. Nah sebagai representasi Allah di dalam dunia, maka manusia itu beribadah kepada Allah. Ya, saya mau tanya, binatang itu memuji Tuhan enggak? Halo? Burung berkicau lah senang, semuanya datang dedededin. Dan memuji Tuhan. Betul gak sih lagu sekolah minggunya? Jadi pertanyaannya, burung memuji Tuhan gak binatang-binatang? Halo? Memuji Tuhan gak? Kok itu aja kalian gak lulus sekolah minggu, tahu-tahu sudah jadi jemaat dewasa. Ah, turun lagi ke bawah lah, gak aci kalau begini saudaraku. Ikut kelas sekolah minggu lagi lah. Ayo, memuji Tuhan gak? Binatang memuji Tuhan, manusia? Jadi kalau sama binatang sama? Halo, kenapa binatang gak ke gereja? Harus hati-hati, ini namanya direct, lama tidak direct ya. Jadi kalau manusia itu adalah potensi being-nya, kesadarannya beda dengan kesadaran binatang. Dia mempunyai kesadaran sebagai makhluk yang segambar serupa dengan Allah dan dia melakukan dalam tugas panggilan yang mulia itu. Jadi dia melakukannya dengan sadar. Sekarang saya mau tanya, ini mimbar ada gak? Halo, mimbar ini ada enggak? Saudara ada enggak? Saudara sama mimbar sama enggak? Sama apa? Oh, jadi saudara sama mimbar sama ada? ya saudara ada mimbar ah, jadi sama adanya. Halo, adanya oke lah, nggak usah bilang ya mimbar nggak ngomong, nggak ada mukanya, nggak ada giginya, nggak usah lah dulu. Pertanyaan saya adanya sama. Halo. Sekarang saya tanya kedua, kamu ada, kamu tahu nggak kamu ada? Mimbar ada, dia tahu nggak dia ada? Jadi adanya sama nggak? Beda. Dia ada, tidak sadar dia ada, kamu sadar kamu ada. Binatang memuji Tuhan, tidak dalam kesadaran dia memuji Tuhan dengan manusia, beda. Tetapi secara tidak langsung ketika kita melihat burung yang cantik itu, aduh burungnya cantik bener warnanya, aduh suaranya merdu banget. Ih luar biasa ya Tuhan yang menciptakannya. Anda pernah mengagumi hijaunya daun? Cari plastik mau pohon buatan apa yang paling hijau paling bagus, taruh dekat daun dan kamu akan ngerti bedanya. Betapa daun itu ajaib. Ya, kalau lihat daunnya plastik yang buatan sama yang original, matamu itu sendiri keteduhannya beda. Ya, tapi kalau kalian kan beda ya, enggak usah ngelihat hijau daun, Pak, ngelihat uang aja hijau. Jadi kita enggak mampu menikmati berkat Tuhan. Kita enggak mampu menikmati alam ciptaan Tuhan. Beautiful. Ya. Nah, jadi Tuhan menciptakan mandat biblical sehingga kita beribadah, maka disuruhlah kita. Pada hari yang ketujuh berhenti kau. Dari semuanya kau ibadah. Jadi mulailah kita minggu yang kedua, itu kan minggu pertama. Minggu kedua bekerjalah kita bla bla bla, lalu diakhiri dengan ibadah. Tapi minggu pertama ibadah sebelum kerja, lalu sesudah kerja ibadah, begitulah kita terus. Mulai segala sesuatu dengan sabat, baru karya. Sehingga bahasa kita, mulailah hidupmu dengan doa, baru kerja. Tapi jangan doa melulu. Supaya Tuhan membuka tingkap sorga, roti turun ke rumahmu. Aneh juga itu. Cari, ambil di kantormu. Maka jangan malas kok kerja. Percuma kalian berdiri di sini, menyanyi, main musik, apa semua. Jikalau hidupmu tidak betul-betul mengaktualisasi perintah Tuhan dalam hari-harimu. Kamu tidak berharga. Tapi kalau kamu punya prinsip dan kamu berharga dalam hidup ini. Orang lihat ini orang lain yang kenal Tuhan. Itu penting. Ya, saya pikir ini harus jadi pembelajaran kita. Yang kedua, kita diberi mandat apa yang disebut mandat kultural. Maka dalam Kejadian 2 ayat 15-18 dikatakan beranak cucu memenuhi bumi kan. Nah, lalu kita disuruh menata kelola buminya juga. Maka dari pasal 1 sampai pasal 2, manusia itu tidak baik seorang diri, diciptakanlah mereka sepasang. Maka perempuan diambil dari apa? Tulang rusuknya pria. Tapi pernikahan sekarang pria ada apa? Ketusuk oleh wanita. Emang udah kacau-kacau semuanya. Tulangnya menusuk-nusuk. Udah babak belur semua kacau. Desainnya itu begitu luar biasa. Ini adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Yang dua itu menjadi satu. Rahasia pernikahan Kristen itu luar biasa. Jadi saya harap kalian semua sadar, tidak sekedar saya punya calon. Untuk apa kau punya calon kalau tidak takut Tuhan? Untuk apa kamu punya calon hanya karena banyak uangnya? Buang itu. Lebih bagus kamu sendiri hidup benar daripada menikah masalah besar. Pulang mikir ya, ini kayaknya saya mesti putus nih. Enggak usah juga. Kerja yang baik, yang benar, yang sungguh. Jalani hidup. Karena pernikahan harusnya jadi kebahagiaan. Pastilah ribut-ribut itu, mana ada yang tak ribut orang nikah. Satu pendeta bilang, 38 tahun saya, 28 tahun sudah menikah, tidak pernah ribut. Saya ditanya orang, menurut Bapak gimana? Cuma satu saja kesimpulannya. Cuma dua, saya bilang, satu kenapa? Pertama dia penipu, kalau tidak pernah ribut. Yang kedua, mungkin juga mereka tidak pernah ribut, karena begitu nikah pisah rumah. Jadi tidak ribut-ribut. Atau terakhir ya cacat lah ya, sama-sama bisu, gimana mau ribut? Tak mungkin. Emang kalau kamu diam lalu ini diam gak ribut, hatimu panas kan? Cuma mulutmu mau ngomong percuma, nanti ku omongin lakiku tuh. Terbang pula lagi piring itu. Ah, daripada ngomong aku diam, tapi kesel kan kamu? Dalam hati berdoa, ya Tuhan ambillah dia. Ya milikmu. Ya, jadi mandat menikah itu ada ordinansi namanya, ordinansi sabat, itu yang biblical. Lalu mandat kultural itu ada dua, ordinansi menikah. Dan yang ketiga itu ordinansi kerja. Kerja itu adalah bagaimana kemudian kita menguasai bumi. Dibawalah manusia ke Taman Eden, lalu Tuhan berkata, kelolalah taman ini. Ekonomos. Jadi ekonomos itu adalah economical yang kita pahami, ya, bahasa Inggris economic, ekonomi, itu ekonomos dari bahasa Yunani. Artinya tata kelola. Jadi menata kelola itu penting. Banyak orang Kristen sekarang saya tidak ngerti otaknya mau jalan kayak apa. Menata kelola gereja, menata kelola hidup. Semua kita memanage-nya itu. Tinggal bentuknya, satu namanya family, satu namanya sekolah, satu namanya badan, PT, CV, gereja, semua punya sistem. Orang Kristen itu harus tertib. Kita tidak bisa hidup barbar. Nah, menaklukkan diri pada sistem yang ada. Makanya kita tidak bisa seenaknya, kan? Masuk ke rumah orang, mana bisa kau seenakmu? Kau biasanya masuk ke rumahmu, kau angkat kaki ke atas meja. Ini rumah orang, kawanku. Kalau sampai kau diusirnya, wajar itu. Jangan sembarang. Begitu kau ketuk pintu rumah orang masuk, mesti tahu orang itu punya tata tertib kayak apa. Ya, jadi ini kita penting. Nah, karena itulah dua mandat ini, biblical, cultural, harus kita jalankan. Nah, nanti aplikasinya akan banyak. Mengelola bumi itu kayak apa. Namun, saudara, baru pasal 1, pasal 2, indah kali cerita Alkitab itu kan. Kejadian 1, kejadian 2, baru 2 lembar. Kejadian 3 udah jatuh dalam dosa. Nah, itulah sisanya. Tebelnya segini. Karena manusia dalam dosa cuma bikin masalah. Maka kemudian terjadilah kekacauan manusia dan manusia. Sebagai makhluk sosial tadi, sudah gak mampu lagi. Ini ada saya sedikit kelewatan ya. Pertama itu manusia terpisah dari Allah, itu mati rohani jasmani, hubungannya sudah gak ada lagi. Lalu itu vertikal. Nah, horizontal, hubungan dengan sesama rusak. Adam mempersalahkan Hawa, Hawa gak habis akal, salahkan ular. Cuma ular yang jujur. Jadi supaya kalian tahu manusia ini penipu lebih berat dari setan. Kalau setan itu jujur selalu dia. Loh, kalian gak sadar ya? Setan itu tahu loh siapa Yesus. Peristiwa di Gadara itu ingat gak? Hei setan, apa anak Allah? Apa kena mengenai urusanmu dengan kami? Waktu kami belum tiba, kenapa kami disiksa? Ketakutan kan setan itu kan? Tapi Zakir Naik gak tahu kalau itu Tuhan. Imam-imam tidak tahu disalibkannya. Setan saja tahu. Jadi kalau aku tanya kalian, mana baian? Kalian apa setan? Jawab dulu aku jujur. Setan itu konsisten loh. Dosa terus. Kalau kau kan kadang-kadang dosa, kadang-kadang enggak, sampai susah duga. Kawan ini semua pendosa apa enggak sih? Tidak tahu kita. Tergantung kondisi. Jadi kau bisa percaya manusia ini? Tidak bisa. Yang bisa kau percaya itu setan. Konsisten dia. Dosa terus. Enggak pernah itu bikin baik. Dari sejak awal sampai akhir penipu terus dia. Hebat ya. Kadang-kadang kalau saya pikir gitu ya. Aduh Tuhan, kami ini memang kacau balau. Tapi memang setan itu pinter sih ya. Dia orang-orang kita diobok-obok kita beragama ini jadi bikin kacau balau semua. Jadi kalau you mau lihat itu baik-baik. Nanti kalian ikutin tulisan saya menjawab Zakir Naik. Saya juga akan tulis bagian ini. Ketika setan tahu Yesus itu Tuhan. Itu miris itu, ya. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini manusia jatuh, problema teologikal atau problema vertikal relasinya ini rusak. Nah, yang kedua adalah horizontalnya tadi sesama manusia tadi, sehingga kemudian yang saling mengasihi dua jadi satu, itu dua jadi terpecah-pecah. Miris ya hidup kita, jadi dua yang terpecah-pecah. Yang ketiga, bukan saja manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dengan alam. Makanya ya perempuan itu menerima kutuk akibat dosa adalah kesakitan. Sehingga menjadi representasi dari seluruh penyakit yang harus kita tanggung. Dengan sakit engkau melahirkan. Tapi walaupun sakit engkau tetap birahi kepada suami. Itu satu gambaran ya. Maka banyak keluarga ribut aja terus. Tapi anaknya 5. Gimana sih ini orang ribut katanya suaminya jahat lah begini. Anaknya 5. Kadang-kadang kita ini otak kita sama realita yang kita jalan tuh gak sejalan. Kita ini miris makhluk yang memang perlu disadar ingatkan. Jalani hidupmu. Enggak ada semua yang gerbuk prok langsung mulus. Siapapun suami yang sudah ada samamu, itulah suamimu. Siapapun istri yang ada padamu, itulah istrimu. Bagaimana belajar dalam lebih kurang dan kita jalani. Jadi ini kita harus pahami. Ya. Jadi manusia kemudian dikatakan semak duri akan apa? Menghalangimu. Enggak ada kerja, enggak keringat. Ya. Ingat, tidak ada kerja, tidak berkeringat. Kecuali kau tukang AC. Tapi tukang AC pun habis kerja keringat juga. Nah, kalau gitu jadi perenang lah, Pak. Ya berenang kau, emang kau mau tinggal di air terus-terusan. Keluar juga. Artinya tidak ada yang tidak capek. Semua capek. Hebat sekali Tuhan ya. Capek mana kerja sama tidur? Halo? Capek mana kerja sama tidur? Halo? Itu aja kalian gak bisa jawab. Ayo kerja sama tidur capek mana? Hah? Emang udah pernah kau ukur? Nah, itu asbun namanya. Makanya kalau kita pikir-pikir sebetulnya, yuk tidur kelamaan pun resah. Kenapa kamu bisa tidur? Karena kerja. Loh, bukan karena capek, karena kerja dulu. Kerja baru capek, capek baru tidur. Ada juga orang capek. Capek-capek gak tentu, capek otaknya mikir tapi gak capek. Tubuhnya, susah tidur. Tuhan itu ya saya pikir baiknya setengah mati. Ya. Saya dulu orang yang paling gampang tidur. Belakangan karena penyakit saya jadi susah tidur. Kadang-kadang jantung saya kalau sudah telat dikit, wah buduk-buduk-buduk-buduk. Apalagi kalau namanya episode ya, guruduk-duk-duk-duk-duk-duk. Jantung itu bukan lagi debar-debur. Udah kayak guruduk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Udah gak beraturan, hancur, kacau lah begitu. Waduh. Udah kalau gitu bawaannya jadi sepertinya segar padahal fisiknya capeknya setengah mati. Mau tidur gak dapet. Ya, nah, itu karena bersasi sakit. Sistem yang benar itu yuk kerja. Kerja itu mengeksersaiz seluruh badan kamu. Yuk dianugerahi tidur oleh Tuhan. Itu sebab tidur adalah kasih karunia Tuhan. Kasih sayang Tuhan itu. Tapi pernah gak kita syukuri tidur? Enggak. Ya. Kita lawan semuanya. Maka orang begadang jadi sakit. Tuhan kasih yuk. Jadi ya hidup ini jangan bicara dulu soal banyak uang atau enggak banyak, berapa mobilmu, bukan itu. Bisa enggak kau nikmati hidup ini? Itu loh. Jadi kalau kalian tamasya, pergi ke mana gitu. Coba duduk diem. Penyakit orang Indonesia memang agak berat ya. Saya apa paling mabok lah kalau udah pergi pindah-pindah gitu. Ayo ke Jepang, kota ini sebentar, udah muter gitu. Padahal lautnya ini bagus, duduk-duduk kayak begitu ya. Ngelihat rumput itu kadang-kadang keren gitu. Ya saya waktu diajak jalan kita pergi muter, akhirnya saya bilang, ah mendingan gue di Indonesia ada banyak kerennya. Ibu pokoknya kalau di Indonesia ini jalan sampai ke kampung-kampung pun belum yang terkenal. Oh kagum-kagum gitu. Ya. Maka orang-orang pecinta alam itu begitu yang mereka nikmati. Kalau kita kan enggak. Ada patung belakang. Saya gak usah panjang jalan itu. Apa hasilnya ke Jepang? Udah satu album. Yang you lihat apa? Oh ini aku foto sama orang Jepang. Ya. Kadang-kadang ya kalau saya ngelihat bagaimana pergolakan kehidupan budaya itu beda. Saya pikir ini bangsa beradabnya gila. Makan itu bagi mereka itu enjoy life. Atuh. Gila dia makan. Benar-benar dihitung kali ya, 3-2 kiri, 3-2 kanan telannya ya. Kalau kita baru 2, blubuk-buk-buk masuk langsung. Baru di usus itulah, digoreng-goreng itu dagingnya. Lihat, kayak gak sabar gitu. Seni. Makanan mereka paling bersih, paling sehat. Tapi gak enak buat mulut kita. Sekilas kalau kita ngeliat budaya begitu. Wah super hidik gitu, super sibuk kalau kerja. Kita di Singapura aja kalau di Orchard itu mau di MRT jam kerja. Gerubuk. Orang udah kayak lewat di samping kita ya. Kalau ada orang jalan pelan, santai. Tahulah kau, Indonesia itu. Jadi kalau mau tahu, ini Indonesia apa Singaporean? Lu duduk aja gitu, lu lihat mana yang jalannya cepat, Singaporean. Jalannya lambat, produk Jakarta itu. Kelihatan. Jadi ya kalau kita bilang budaya itu yang kita mesti lihat. Kadang ini orang-orang sekuler, Jepang juga. Tapi tata tanggung jawabnya menata bumi itu jauh lebih tanggung jawab dari banyak orang Kristen. Eropa itu sangat luar biasa ya. Jadi pada waktu Jerman Barat, Jerman Timur bergabung, itu diputuskan berat, besar sekali itu, bahwa apa namanya harus hijau yang luar biasa sehingga banyak sekali dibuat hutan kota. Bahkan target mereka pada waktu itu katanya 50-50 paling maksimal. 50 tempat tinggal kita, 50 hutan. Ya, cuma realita hidup makin susah lah itu. Itu sebab kita kalau lari hutan kota mau di Eropa itu, wah paling enak kan. Setengah jam udah sampai hutan kota. Puluhan ratusan hektar itu. Mau jogging jungkir balik, di situ jungkir balik lah. Situ kita bisa ngeliat sapi. Ya, saya pernah masuk di hutan kota lari-lari itu ya. Ayo kita mana-mana pergi. Lalu saya lihat orang bawa petani kan sapi. Saya hampir lupa, saya pikir saya di Kalimantan. Ini di Jerman loh ini. Begitu keluar, udah bus nunggu yang canggih, berangkat lagi. Gila. Luar biasa ya. Nah, itu namanya tanggung jawab. Nah sisa itu ada di orang Kristen di Eropa, sayangnya mereka buang Tuhannya. Ini yang jadi repot di kita. Ya. Nah ini yang jadi masalah. Sehingga dunia itu, alam itu kita eksploitasi, maka muncullah problem. Jadi makin hari nanti jangan kalian kikir kerja makin gampang, makin susah. Jangan kalian pikir bumi ini makin enak, makin gak enak. Ya, dulu saya, kita 15 tahun lalu lah kurang lebih. Itu kalau kita ke Kalimantan ke sekolah kita, kudu mesti bawa kaos kaki itu saya. Kadang kalau anginnya, aduh dinginnya. Udah siap-siap selimut itu. Ya. Kalau pagi-pagi kita masih ngeliat apa namanya? Kabut. Wah, enggak kelihatan kabutnya kelihatan. Pada waktu beruntung habis hujan kelihatan pelangi. Wih, terangnya setengah mati. Sekarang udah enggak ada lagi. Udara enggak nentu, kadang kalau panas-panas banget, dingin, saya problem. Sampai kemarin saya putusnya saya udah enggak kuat dah. Ya, hanya kamar ini saya mesti pasang AC. Saya minta izin sama anak-anak, karena saya bilang anak-anak tidak ada AC di sini. Ya. Tapi waktu saya bilang, sorry bapak nyerah. Udah gak kuat lagi, kemarin saya pergi sana, jam 2 pagi belum bisa tidur. Padahal jam setengah 12 sudah masuk kamar. Sampainya saya telepon orang dapur ada satu, dia bisa ngurut. Bangunin dia saya, disuruh. Stop bangunin, urut bapak dulu. Jam 2 dia urut-urut, kalau aku tidur kau jangan bangunin lagi ya. Udah kau tutup aja pintu itu. Apa urut-urut-urut, dapatlah jam 3 tidur. Tapi jam 6 udah mesti bangun. Karena enggak mau bangun pun anak-anak, rundang-rundang, bung-bang-bung. Namanya asrama kan? Udah pasti rame itu. Ada gelayang-gelayang. Ya. Udah hilang yang dingin dulu. Pelangi udah enggak ada lagi, kecuali lagunya. Pelangi, pelangi, kemana pergi? Enggak tahu lagi. Pelanginya enggak jawab-jawab pula lagi. Jadi dah berapa tahun terakhir saya tidak pernah lihat pelangi lagi. Itu tempat di mana yang sangat sederhana. Kalimantan yang hutannya luas. Kita ada 2 hektar tanah kita di situ. Yang ada hutannya sekarang kita babat kiri kanan kita bikin jalan. Ya, saya mau tata ulang lagi, mau hitung jaraknya. Tengah-tengah kebun itu kita tanamin juga durian. Ya kira-kira 5-7 tahun lagi kalau kalian datang itu duriannya luar biasa. Boleh masuk hutan itu ya. Keluarnya nanti kehantam durian sini, bagus lah. Ya, jadi di dalam bagian seperti ini tugas manusia itu penting. Nah, akibatnya saudara, perilaku serakah tidak pernah cukup. Padahal Tuhan bilang, berilah kami pada hari ini makanan yang enggak pernah cukup, kita rusak terus. Sehingga terjadilah perusakan hutan, sungai, ya. Lewat apa namanya pertambangan ini menjadi bahaya yang mengerikan. Digali sedalam-dalamnya. Kalau kalian ke Bangka ya, itu kan banyak tambang-tambang liar tuh. Saya pernah ke rumah penduduk di sana terus ke belakang, buset, ngeri juga kalau malam lewat sini. Saya bilang, ini ada ular. Ada pak. Bolong. Waduh, ini kalau jalan malam kita kegesek, gedebuk masuk ke dalam, tunggu besok pagi pulang. Kalau enggak ketemu ular ya besok pagi juga ada selesai lah. Saya siang loh itu, ngeliatnya bayangin, gila. Ya ini dulu tambang liar, Pak. rusak. Ya. Nah, beberapa di daerah-daerah itu galinya lebih dalam lagi. Freeport itu udah 1 km kali kebal. Habis itu nanti mau apa? Minyak yang di Pekanbaru itu sudah sistem injection. Dulu dieksplorasi, dikeluarin, sekarang di injection, disuntik semua dari berbagai sudut, dikumpulkan. Set. Pori-pori tanah itu disikat semua. 2025 kering kerontang itu. Nanam pun enggak bakal lagi kita bisa bagus. Karena kering kerontang pori-porinya. Padahal lapisan minyak itu juga diperlukan untuk menyuburkan pepohonan. Problem berat. Kebun sawit merusak semua. Karena sawit itu pupuk chemicalnya itu. Kalian boleh jalan di kebun sawit, kalian pacul-pacul. Susah kalian ketemu cacing. Cacing aja susah. Karena pada mati cacingnya, kepanasan. Karena sistem tanahnya, kimianya masih nguber-nguber kan. Apalagi sekarang, sudah ada sawit 3 tahun udah bisa panen. Bibit unggul apa semua, di injection dia apa semua. Kita ini bakal berat hidup. Nah kemudian sakit berdebaran sana-sini. Jadi semua sistem ini ikan mati. Mengapung semua situ. Pernah juga terjadi di Ancol situ. Karena limbah. Siapa yang mau ngawasin itu? Jadi dunia kita itu rancem. Yes. Dari semua sudut, yes. Kalimantan itu 80% hutannya udah gundul. Berubah jadi sawit dan sawit itu panas. Itu sebab lingkungan kita. Dulu cuma belakang kita itu PTP. Sekarang yang pribadi sudah ngelilingi lokasi kita. Jadi kalau kalian lihat di Google Map ya, nanti lokasinya tahu nih. Sekolah Kristen Makedonia, Ngabang Landak, bluk. Terus kamu zoom kan, zut gitu ya. Ini bangunan-bangunan. Sebelah sini sawit semua nih. Sawit semua. Nanti problem ini selalu ya. Kemiskinan, keserakahan. Jadi ya simbiosis mutualistis lah. Tidak ada yang salah dengan apa yang dikerjakan. Tetapi yang eksploitasi ini yang jadi bahaya. Makanya kan ada AMDAL. Ini boleh, yang ini jangan. Yang ini boleh, jangan. Babat hutan boleh, tapi reboisasi. Tanam lagi, sekarang enggak. Sehingga akhirnya alam itu keteteran. Tidak lagi bisa mensuplai damai buat kita. Bumi kita ini problem. Bumi kita ini masalah. Masa depan anak-anak kita ini masalah. Dapat apa mereka? Udara kita jelek. Ya. Kita ini kalau di Jakarta oksigen kalian kita butuh kurang lebih 32-an. Ya. Kalau di Jakarta, saya enggak tahu masih ada apa enggak kalau mau dekat kantor gubernur pasang oksigen 19, 18, 20 paling top. Puncak itu sekarang, enggak puncak pas 28, 29. Bahkan sudah naik Cibodas paling juga segitu. Gak pernah bisa dapat 32. Gila ya. Kenapa? Ini memang puncak pas. Tapi mobil yang lewat kan. Wow. Wow. Buang kotoran asap itu kan gila itu. Sehingga oksigennya berondolan satu-satu. Tapi kan kita gak nge ya. Kita gak lihat. Karena gak kelihatan mata kita. Kita ini makin berat. Kalau saya bangun pagi sejujur-jujurnya ya. Lebih seger kalau saya ada di Kalimantan. Sayang saya sekarang udah gak bisa lari lagi. Padahal ini jogging track kita udah mau selesai nih ngelilingin hutan. Itu kalau diputer, saya udah hitung kurang lebih anak-anak, udah hitung. 5 kilo. Satu waktu saya bilang udah kalau udah selesai semua, tracknya udah selesai, kita bikin ya, 10K marathon. Marathon 10 kilo ya, muter 5 kali. Wow. Supaya kita digairahkan mencintai lingkungan kita. Nah, oleh karena itu, perusakan yang disebut global warming itu, warming jadi ya, bukan warning. Ya. Warming itu panas bumi itu. Memang jadi mengerikan. Kemarin Trump bilang, tidak ada itu kan gitu ya. Itu cuma isu dari China. Padahal dedengkotnya Amerika. Karena memang sebetulnya ini mah nggak perlu terlalu pinter untuk ngerti. Bahkan sudah ada kecenderungan kita terlambat. Kenapa? Pertama, pertambahan penduduk tidak bisa dihentikan. Saya kasih contoh Eropa. Orang Jerman itu, rata-rata satu keluarga punya anak itu setengah. Artinya dua keluarga, satu anak. Banyak yang tidak mau punya anak. Setengah. Tapi saudara-saudara yang datang dari Turki tinggal di Jerman, ada juga orang-orang yang seperti yang disebut Gibson juga di sana, lari pergi, pindah-pindah gaya gitu ya. Jadi kayak model Bedouin di Timur Tengah. Itu punya anak bisa 5, bisa 6. Kawin bukan satu kali, bisa 2-3 kali. Sekarang jumlah mereka lebih banyak dari orang Jerman. Jadi secara sistem, Jerman sebagai Jerman bisa menata penduduknya. Tapi yang lain ini gak bisa. Karena ini sistem berkaitan dengan keyakinan agama. Ah, maboklah kamu. Ada unsur politik, gimana cara kita ngalahkan dia? Cuma satu. Dia sekarang banyak, ayo kita lebih banyak. Caranya apa? Ayo beranak banyak-banyakan. Sekarang per 2012 atau 2014, penduduk agama itu Islam nomor 1. 1,1 M lebih. Ya, jadi 300 juta di bawah itu Katolik nomor 2. 1,1 M. Protestan itu 700 juta. Cuma orang Protestan yang paling sombong, kayaknya dia yang paling besar di dunia ini. Malu gitu. Saya kalau gereja-gereja itu makanya kadang-kadang maaf ya, enek dengerin orang khotbah itu. Ya enggak lihat dunia itu apa. Kamu ngomong udah kayak hero hebatnya setengah mati. Kalau di gereja gagahmu luar biasa ya. Yuk lihat petanya. Sama Lutenton bikin tesisnya, 2020 Amerika akan majoritinya Muslim. 3 tahun lagi. Dapat enggak? Mungkin sedikit meleset. Tapi tetap akan terjadi. Prancis juga sudah. Eropa yang paling rawan. Nah, jadi saudara-saudara, bumi ini akan problem. Jumlah penduduk yang bertambah ini membuat apa? Perlu tempat tinggal kan? Perlu tempat tinggal. Mau bangun rumah ke atas setinggi-tingginya kan ada batasnya. Makin terlalu tinggi, high risk punya. Makin mahal bukan makin murah. Maka rusun itu ideal di 10 lantai, paling top sudah 12 lantai. Lebih dari itu, jadi mahal itu. Karena maintenance mesti ada electric system, sistem pembakar apa namanya, pemadaman dan segala macam. Yang paling ideal rusun juga malah sebetulnya 4 lantai naiknya tangga. Ya, tidak boleh lift. Karena high cost. Enggak kebeli. Ya, walaupun nanti ada harapan sih ya. 350 juta ya. Yang muda-muda siapkan ya. Jadi kalian ada harapan punya rumah. Ya. Dapat cukup lumayan besar kok. 5x2, 10 lantai ke atas. Jadi kalau tidur manjat dulu. Turun lagi pakai tangga gitu. Maaf ya, saya pernah pelayanan dulu di sekitar Senen itu. Saya pikir-pikir, kalian berapa orang tinggal? Ya rumah-rumah bedeng begitu kan, gubu-gubu kan. 4 orang pak, gimana cara masuknya? Saya masuk dulu ke dalamnya. Jadi kamar itu, kalau mereka mau tidur, ini masuk, terus sudah ada dudukan gitu, kasih kayu, tidur di atas, kasih kayu, tidur lagi, 4 tingkat. Padahal cuma sebedirinya kita itu. Jadi yang ini kalau bangun, mesti terlatih. Kalau bangun diri, jedot, pok, benjol aja. Jadi bangun mesti ngegeser badan ke samping. Terus kalau bangun udah pakai kodean. Yang bawah tok tok tok tok tok ke atas. Tok tok tok paling atas turun dulu. Atu-atu. Saya yang gila ya. Itu hidup. Sudah gak sehat sama sekali ya. Nah akibatnya ini baru sekarang loh ini ya. Kamu bisa bayangin nanti lahan dihancur. Reklamasi mau gak mau perlu. Karena kita gak punya juga tempat tinggal, tapi paling penting lagi tempat hiburan. Ya. Kalau kita duduk-duduk di Sentosa, itu kan reklamasi. Tot, kapal lewat, yat-yat orang pribadi. Gitu. Ngeliatin, enak sih. Apalagi kemudian kita mimpi yang punya kita gitu ya. Walaupun cuk terbangun, udah diambilnya gitu ya. Habis itu selesai. Tapi kita butuh dunia ini. Maka hiburan menjadi barang mahal. Kalian investasi uang kalian paling banyak. Untuk apa? Kalau kamu sudah bisa makan tidur cukup, pasti larinya kemana? Hiburan. Tak libur sana, libur. Mau gak mau? Itu udah pola hidup. Ya, jadi kita perlu hati-hati. Yang ketiga, reklamasi tadi. Yang keempat, pertambangan untuk kepentingan bisnis gak bisa dicegah. Boboklah itu ke dalam-dalam itu semua kan. eksploitasi sumber daya alam, laut, udara, udah gak terkendali lagi. Amerika boleh teriak, Indonesia tidak boleh masukkan sawit kemari karena merusak lingkungan. Ah, silakan kau, masih banyak yang lain yang beli. Enggak, kau yang lain. Belakangan datang lagi Trump. Boleh masuk lagi. Akhirnya kepentingan bisnis juga pada akhirnya. Ya, kalau Al Gore yang jadi presiden di Amerika, ah susah memang. Karena dia pecinta lingkungan. Ya, ini menjadi realita yang tidak sederhana. Cita-cita kita enggak bisa cukup merubah bumi. Tapi minimum tanggung jawab kita. Apa yang harus kita jalankan? Ups. Terakhir. Kalau begitu bagaimana tugas tanggung jawab kita di hari bumi ini? Pertama, Saudara. Yuk kita bangun dulu paham kita. Teologi ekologi. Sebetulnya banyak ya, teologi ekonomi. Untuk apa uangmu? Jikalau kamu kerja dan mendapatkan uang, berapa cukup makanmu? Misalnya kamu dapat 1 juta. Kamu makan cukup 500 ribu, udah sekolah apa? 500 ribu sisanya, yuk apa? Halo? Kalau kita punya sisa 500 ribu, kita apain? Deposito kan ya. Atau kadang-kadang depositonya cuma 50 ribu, 450 ribunya jalan-jalan. Pernah gak kamu pikirkan, bagaimana uang 500 ribu ini, kamu boleh simpan deposito, tetapi uang jalan-jalanmu itu kau pakai nolong orang. Dunia ini berubah gak? Satu anak, kalau kamu jadi orang tua asuh di Kalimantan, misalnya 250 ribu. Ya, kalau mahasiswa kurang lebih 1 jutaan. Nyisiin uang 250 ribu yang udah kerja-kerja ini. Gak seberapa kan ya? Satu anak bisa loh, tinggal tunggu jadi sarjana. Kemarin kita ambil 3 anak Papua, rupanya miss. Mereka lulus akademis, tapi yang 2 gak lolos. Jadi cuma 1. Kemarin saya cek lagi ke teacher college. Sebetulnya anaknya katanya salah pengarahan dari guru kita juga. Sehingga dia maunya jurusan yang dia mau. Nah, kemudian saya ngomong, saya luruskan persoalannya karena ini anak Papua. Saya mau bawa dia ke Papua, apapun saya akan butuh. Anak itu akhirnya diterima. Tapi masih ada satu lagi yang saya mesti pikirkan, kuliah lagi. Jadi jangan kalian pikir hari Minggu saya cuma kebaktian, haleluya ini, beres-beres. No! Ini anak mau kuliah kemana? Lalu cari biaya lagi dari mana? Itu day to day loh. Itu tiap tahun kan akan bergerak. Lalu mikirin anak ini supaya terus upgrade gimana. Padahal masih banyak yang mesti kita pikirin. Tapi gak kuat. Sekuat yang ada dululah. Nah jadi teologi ekonomi begitu juga dengan teologi ekologi. Kalau kalian pergi ke sana. Ke SKM itu sekolah kita itu. Wah pohon terus yang kita kerjain. Akhirnya kemarin Sekalbar kita menang untuk penghijauan. Ya gak akan ada yang bisa lawan itu. Ya. Saya tinggal 2-3 tahun lagi saya akan beli burung yang dijual orang di itu, saya akan lepas di situ. Karena di tempat kita itu sudah ada beberapa jenis burung yang masuk. Karena mereka udah gak aman di luar itu kan. Dia tahu yang Kristen cuma ini katanya, masuk di situ. Lingkungan Kristen. Waduh, kalau dengar suara burung itu, saya paling happy loh. Sampai kemarin saya cari-cari, kok ini gue gak denger lagi. Pak kadang-kadang sebelah sana jamnya susah, ininya susah. Pernah satu kali pas saya lagi itu, saya bingung. Suaranya keren amat, saya lihat burungnya kan. Saya tanya anak-anak, burung apa? Guru-guru itu cerita. Ya. Alam kita penting. Masa sih burung liar aja susah ngeliatnya di Kalimantan? Kalimantan loh. Ya. Nah karena itu kita harus membangun paham ini. Untuk itu gimana? Tindakan praktikal yang aktual di rumah. Yuk mulai-mulai pikirin. Apa yang praktikal yang bisa kita kerjakan? Bikin sumur biopori. Ayo dong bangunin. Ya. Ada berapa titik bor ke bawah. Masukkan pipa itu. Paralon 1,5 meteran. Tiap hari masukin. Daun-daun rumput ataupun makanan sisa itu biar busuk di bawah. Kalau sudah busuk kan masuk itu amuba itu, terus masuklah ke dalam tuh ada cacing, ada apa semua. Masuklah mereka ke dalam bikin lubang. Sesudah mereka bikin lubang, kalau rumah kita itu di bawah itu lubangnya banyak, sejuk loh pas hujan airnya nyerap di bawah. Kita itu tidur di atas itu nyaman. Ya, maka mesti dihitung carport kita itu enggak bisa full. Kalau kita nggak punya tanah lebih nih, saya dia ada carport. Carportnya bikinnya kotak-kotak tengahnya kosong. Pakai konblok gitu ya. Taruh konblok. Biarkan air masuk meresap ke bawah. Suka atau enggak? Ya. Supaya nanti kalau pas mati kita dihafal, tanya Matius, hafal siapa dari Kejadian sampai Wahyu, hafal ya. Terus tanya pula sama malaikat, berapa pohon kau tanam? Belum ada. Ah, gara-gara itulah kau enggak masuk surga. Kan enggak enak kita. Karena tanggung jawab itu kan mestinya holistik. Kalau betul kau tahu ke Alkitab itu pasti kau jalankan. Terlibat dalam pemerhati lingkungan hidup. Anak-anak muda, yuk mau ambil kerja yang di sosial, yang idealis. Ambil, tapi yang bermanfaat bagi lingkunganmu. Saya kalau baca orang-orang yang dapat Kalpataru itu, saya kalau baca banyak orang-orang yang belum dapat Kalpataru, tapi mereka menjadi tokoh terhadap lingkungannya. Pak ini nanam sudah sekian ribu pohon. Mangrove itu beberapa lagi orang, wah, siapa yang bayar? Enggak ada. Hati saya nangis. Gila ini orang. Cuma lulus SMP. Tapi enggak sedikit anak-anak pertanian lulus S1. Dia pilih ngebangun hutan. Dia tanamin sana-sini, dia gerakin penduduk. Lalu mereka budidaya apa dan menghasilkan. Hidup kita itu berguna. Ya, jadi ini yang kita mesti pikirin. Ya, di Kalimantan kita lagi pelan-pelan ini. Ya, waktu juga yang mesti ngaturin. Air limbah kita aja, air mandi, air apa itu akan ditampung, disuling nanti. Pakai ijuk lalu arang untuk matiin kuman-kuman itunya, baru masuk ke danau buatan. Nanti di danau buatan dia ditampung, jadi tiap hari air masuk situ. Jatuh ke bawah. Ini bawahnya ada dekat hutan kita itu rendah juga. Itu kita kendam lagi kiri kanannya. Jadi tambah lagi tempat lagi. Air tampung lagi di situ. Bisa piara ikan, tambah indah. Jadi air enggak lewat begitu aja. Enggak terbuang percuma istilahnya. Dia bisa mempengaruhi lingkungannya. Kenapa ya kita enggak pikirin? Ingat kalau tanah kecil bukan tidak bisa diakalin. Memanfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. 2-3 pot pun di dekat rumahmu kalau di gang. Kau taruh kan jadi tanam itu ya. Rumah saya kan kalian tahu pergi datang. Halaman saya kan enggak gede-gede amat. Tapi di rumah saya sebelah sini pohon jambu, sebelah sini pohon belimbing. Dua ini kelahi di atasnya. Karena cuma jarak 3 meteran kurang lebih. Ketemu. Tengah-tengah saya nanam satu lagi pohon rambutan apa binjai. Sampingnya lagi ada sirsak. Kelahi lagi dia. Jadi saya tanamin semua. Kalau semua halaman saya itu depan belakang itu ada bioporinya. Belakang karena terlalu kotor kita cor, tetapi di tengahnya itu ada biopori semua. Dan saya punya tanggung jawab sama Tuhan. Saya tidak suka jadi pendeta yang haleluya, ya, ngomong ini, ngomong. Tapi tidak menjalankan panggilan kita secara penuh. Ekonomi saya tanggung jawab sama Tuhan. Nah saya harap saudara-saudara kita perhatikan. Pembahatan apa pemanfaatan limbah buang untuk energi. Satu anak kita masukkan Surya University. Ini anak saya kasih beban. Kamu pikir ya kamu pulang untuk energi terbarukan. 450 total 500-an. Saya lagi pikir untuk bagaimana semua yang mereka buang semua tinja di asrama di apa ini mau bisa ditarik gak nih. Nah, saya lagi pikirin. Sehingga masuk tarik itu amoniaknya kan tinggi. Gasnya itu tinggi. Bisa melahirkan listrik berapa itu. Kalau di Jerman lebih ngeri lagi itu. Semua tinja manusia dimasuk, diolah, semprot gandum itu tuh. Kalau habis nyemprot, buewunya setengah mati. Tapi gandumnya subur setengah mati. Nah itulah yang kalian makan, saya rela gitu. Kok bau amat nih? Gitu. Keras amat. Kotoran manusia, Pak. Gila ini orang, saya kan gak kebayang. Karena merangsang tanah. Dan itu jadi, apa namanya, organik. Alamiah, gak merusak. Ya udahlah, bau-bau dikit. Lama-lama terbiasa juga kan ya. Nah, ini yang penting. Sehingga kita kembali kepada pupuk organik, kita nggak ngerusak alam. Kalau kalian beli pupuk untuk bunga, sekarang kan sudah ada yang organik. Beli yang organik lah. Jangan beli pupuk-pupuk yang, apa namanya, pusri ini, apa, yang kimia ini, apa namanya, urea lah, apalah, nggak lagi lah. Memang sedikit mahal yang organik. Tapi kita nggak ngerusak sekitar. Ya. Berikan kesempatan cacing hidup. Karena kalau cacing tidak ada mati kau di situ terus. Cacing yang ngabisin kau. Jadi harus tahu diri. Kasih kesempatan cacing itu hidup besar. Jadi kalau kau mati cepat kau ke surga. Badanmu terangkat kan. Diantem terus sama cacing. Cacingnya kan tahu diri kan. Sekarang gantian giliranku. Kau hidupkan aku, kuhidupkan kau. Kukirim kau ke surga kan. Dodok-dodok-dodok, wah tubuh baru kita dapat ya. Makanya ya, sebetulnya pola pikir seperti ini saya harap kita tumbuh kembangkan. Oke, saya stop sampai sini. Supaya ada waktu kita berdiskusi. Silakan siapa yang mau tanya soal hari bumi ini. Eh, silakan angkat tangan. Loh, kok diam semua? Kalau sudah mujizat aja khotbahnya nanya kalian. Yuk, yuk. Ada? Anak-anak muda ini apa aja minatnya nih? Kalau kalian jomblo-jomblo anak-anak muda, nggak usah pusing, sudah ada klubnya nanti ya. Rumah jomblo juga ada, klub jomblo, ah bahagia kalian nanti tahun ini. Yuk, silakan siapa yang mau nanya. Kalau gini gimana, jangan sampai gagap ngomong soal, belajar saya dengar gini gimana, saya dengar gini, kita perlu melatih diri. Kalau kesadaran itu nggak ada, kita nggak paham bagaimana kita mau kerjakan. Ya, boleh bantu mic-nya di depan kiri. Mana sepatu rodamu? Agak lambat kulihat. Ya, selamat pagi Pak Bigman. Oke. Okay, okay. Saya Bernard Ginting. Bernard. Iya. Saya mau nanya Pak, ini di luar dari tentang kita memahami tentang lingkungan. Tapi saya cuma mau tanya aja Pak, pendapat Bapak tentang teori flat earth. Itu aja sih Pak. Apa itu? Bumi datar, Pak. Bumi datar. Kau ngejek juga. Sebetulnya itu begini. Dulu abad pertengahan, gereja itu menganggap bumi itu datar. Cuma setengah lingkar. Karena gak bisa membayangkan bagaimana manusia itu bisa hidup. Bisa ngerti ya? Kalau bulat kan jatuh dong. Kemudian datanglah mula-mula Kopernikus. Tapi Galileo lah yang merumuskannya. Bumi itu bulat. Marahlah gereja. Dianggap dia penyesat. Sehingga akhirnya disuruh paksa makan racun. Mati dia. Itulah kejahatan gereja. Yang bodoh itu terhadap saintis. Kejahat itu saintis pun tidak mau percaya lagi sama gereja. Ternyata terbukti Galileo benar. Gereja salah. Dulu kan gereja itu dianggap wakilnya kebenaran. The infallibility of Pope, ketidakbersalahan Paus. Nah muncullah pertanyaan. Terus gimana ini bumi datar? Karena bumi datar ini kan sekarang udah banyak WhatsApp. Jadi makanya kau tanya tadi aku rada geli juga. Kupikir ke arah mana? Arahmu kan? Kau makhluk bumi datar. Sumbu pendek kan? Bahasanya sangat sinyal. Ya. Coba kita lihat dulu. Jadi sebetulnya bumi itu bagaimana? Yesaya 40. Tolong dikeluarkan dulu di apa namanya ini? Di layar bisa? 42:2 kalau saya enggak salah. Ah. Bisa? Oh, enggak bisa. Tolong baca satu orang. Atau kita baca sama-sama lah. Yesaya 40 ayat 22. Ada ketemu? Udah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Satu, dua, ya. Dia yang bertahta. Oke. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Tapi Alkitab itu bukan buku apa namanya biologi ataupun geologi ya. Dia bukan buku itu. Tetapi indikator itu ada. Nah pertanyaannya muncul, kenapa dikatakan bumi datar pertama tadi? Ketika matahari itu jalan, dia pikir begini nih, kayak wiper. Naik, turun. Nah jadi setengah lingkar sebetulnya. Datar jadi setengah lingkar lah gitu. Nah pada waktu itulah makanya matahari ini jalan kan. Karena itu Yosua bilang apa? Berhentilah matahari. Kan berhenti mataharinya kan. Jadi matahari itu jalan. Padahal bumi ini yang berputar. Bukan mataharinya mutarin mengidir, dia ngider. Sehingga satu waktu bagian utaranya kena, bagian selatannya kena. Maka kalau kita pagi di Amerika apa? Halo? Malam. Dia tinggal lihat, kita lihat aja apa namanya globe itu kan. Bumi itu kan. Dia di mana? Kalau kena matahari sini, di mana? Oh, di sini gelap. Sini terang, sini ini. Nah, lalu bagian sebelah sini, ini kena 4 musim. Bagian sebelah sini kena 2 musim. Ya, Indonesia itu musiman. Ya, jadi kita bisa ngelihat di dalam bagian seperti itu. Alkitab itu indah. Jadi ingat ya, gereja itu pernah berbuat salah. Sebetulnya itu dimulai dari gereja. Dengan asumsi biblical juga. Yosua bilang matahari berhenti, berarti mataharinya jalan. Sehingga berkelahi lah, ternyata saintik benar. Nah, lalu bagaimana? Kalau kita tinggal di bumi, di mana? Di kulit bumi apa di perut bumi? Kita di dalam bumi apa di luar bumi? Dalam apa di luar? Hah? Tinggal kita di mana? Di luar apa dalam bumi? Kita ada di dalam bumi apa di luar bumi? Hah? Kita ada di dalam apa di luar? Halo, kalian ini orang dalam bumi apa luar bumi sih? Hah? Hah? Dalam? Jadi tinggal di dalam kalian ya? Sama cacing. Makanya kalau kita bilang di dalam bumi itu, bukan kita tinggal di dalam bumi. Bumi itu bulat, kita di luarnya, di permukaan ini. Oke? Okay? Nah, karena kita tinggal di luar, kita kalau bilang luar bumi itu planet. Tapi kalau kita bilang dalam bumi, bukan di dalam perutnya. Ingat ya? Makanya Yesus dibilang seperti Yesus juga. Apa? Seperti Yunus. 3 hari di perut ikan. Begitulah Yesus 3 hari di dalam perut bumi. Ya, nah, itu istilahnya masuk ke dalam itu. Tapi kita tinggal di luar. Pertanyaannya. Kan di sini ada orang nih. Ini bulat. Di bawah kan ada orang lagi kan? Berarti kaki orang ini nginjak sini. Berarti kan kita sama orang Amerika kan kaki kita injek-injekan kan? Nah, kenapa gak jatuh? Ada gravitasi. Itu namanya gaya tarik bumi. Siapa yang bikin? Halo? Itu sistem. Sebetulnya tugas kita cuma mencari tahu Tuhan bikin apa. Enggak hebat kau kalau ketemu bumi bulat. Yang hebat itu kau tahu Tuhan bikin apa. Kembalikan sama dia pujian itu. Gila, bumi bulat kok kita bisa begini ya? Gaya tarik bumi. Uduh, itu kalau di vakum, kalau kita anggap vakum kan gitu ya. Tahu-tahu kendor aja kan. Pas kita di bawah, jatuh. Mati kita. Hebat betul ya. Sehingga kita jalan di antara bumi, naik ke atas, turun ke bawah, ke sebelah utara, ke timur. Wah, beautiful. Hebat tuh. Nah, jadi itu yang kita bilang. Bumi itu bulat, tetapi Alkitab tidak ajar itu. Yang ada memang bulatan bumi itu clear, indikator. Tetapi kemudian para saintik kembangkan, nah gereja pegangnya memang paham terdahulu. Bumi itu setengah lingkar. Itulah disebut bumi datar. Dia pikir bumi itu semua di permukaannya dia aja lah itu. Bumi itu datar. Lalu matahari itu jalan-jalan begini. Tuh. Mengelilingi buminya naik. Ya, cuma kan kita bingung. Kan matahari terbit dari timur, tenggelamnya di besoknya terbit dari barat. Lo kan begini. Kok lo dari barat? Ini kan hari Senin. Kok timur? Selasa kan. Kan kacau kita. Nah, itu ya makanya kita ngelihat di dalam bagian-bagian itu. Karena itu kenapa kemudian orang mulai menghitung dari matahari ini, perputaran ini, berapa hari, apa kalender muncul. Tapi orang zaman dulu juga banyak bijak-bijak loh, hebat-hebat. Keren ya. Kita itu cuma merumuskan akhirnya saja ngebenahi. Jadi Tuhan ciptakan itu begitu. Maka Tuhan menciptakan langit dan bumi. Awas ya, di langit ada apa? Halo? Ada? Di langit? Ada apa? Bin? Planet maksudku. Pura-pura lembut padahal gak tahu. Tanya bingung. Kita ini ada planet loh ini. Ada bulan, bintang. Bulan itu apa? Bercahaya enggak? Hah? Tidak. Dia bola kaca yang memantulkan cahaya apa? Matahari. Jadi mak-mak kita bilang, terang kali bulan itu cahayanya. Sebetulnya salah gak kita? Jadi bulan bercahaya. Iya, dia kalau bercahaya malam. Bukan, saudaraku. Pas di sebelah sini, ini menyantul cahaya si matahari ini, balik dia ke bumi. Nah, itu namanya terang bulan. Kalau gak percaya, kalian ke Jalan Garuda. Ada yang jual martabaknya. Kalau planet di Senin. Planet Senin. Nah, makanya dulu, apa yang sempat hilang? Pluto ya? Wah, saintik sekarang bilang gak ada planet Pluto. Itulah saintik. Saintik itu adalah kemungkinan. Bisa iya, bisa enggak. Enggak usah saling terlalu ribut, jangan terlalu takut. Dia yang bilang ada, dia bilang enggak, suka-sukanya semua kan gitu. Kalau awak bilang ada Tuhan, dia marah. Jadi ya kita juga mesti ngikutin di dalam perkembangan paham gitu. Good. Jelas ya? Tapi kau bukan kaum bumi datar kan? Sumbumu panjang kan? Oke, ada lagi. Bagus, ini penting kita memahami realita di mana kita tinggal ya. Seperti apa? Tapi jangan lalu nanti berpikir kata kalau evolusi itu bumi itu dulu tidak teratur. Budubar lama-lama teratur. Sudah teratur jarak matahari sama bumi teratur katanya. Berarti ada satu waktu kan enggak teratur. Artinya deket banget itu kan. Kenapa buminya enggak angus? Cobalah kalian bayangkan kalau matahari itu dimajukan Tuhan. 10 km aja ngedeket ke kita. Kira-kira gimana? Udah panas itu. Apalagi malaikat iseng didorongnya pula lagi 100. Ah, selesai kita. Bisa pas benar tuh matahari ya. Difilternya lagi dengan apa? Ozon. Hebat. Jadi ada atmosfer di mana ada ozon-ozon. Datang kita rusak gara-gara aerosol kita kan. Serot. Yang nyemprot ketek, set. Semprot rambut. Perempuan ini perusak bumi. Lu kalian sadar itu. Kalian perusak bumi paling besar. Makanya memang agak sedikit perempuan di surga nanti. Banyak laki-laki. Sana semprot naik itu aerosol. Itu gak terurai. Dulu AC kita namanya pakai asbes dulu ya. Nah, sekarang kan ada 32 sekarang ya. R32. Sri. Jangan pura-pura diam kau. Kau yang tahu harganya itu berapa. Pengusaha AC soalnya. Udah R32 itu udah bentuknya dan lain-lain. Kalau dulu asbes itu juga ngerusak. Makanya kalau kita pikir. Kita ngerusakin atmosfer kita sendiri loh. Ozon itu kita bolong-bolongin semua. Tapi kan kita gak nge ya. Itu sebab kanker kulit makin meninggi. Karena matahari radiasinya tidak lagi difilterisasi ngantem. Tapi kalian gak usah lihat-lihat ke atas. Ini ozon yang bolong mana? Ozon bolong mana? Lalu lari-lari. Ih bolong ozonnya. Lari ke sebelah sono. Gak bisa lagi kita. Saya ngerti ya. Jadi kita udah susah. Maka Tuhan baik jangan dirusak lah. Itu lu tugas kita. Keren ya kalau kita ngerti. Tertib lah. Makanya saya pikir ya, benar Tuhan ya, makanlah secukupnya. Ya wong, kamu makan juga sehari 3 kali. Satu bapak bilang saya, Big man, om punya uang. Kalau orang bilang istilahnya 7 turunan gak habis, gak usah kerja. Anak om bikin banyak, cucu banyak, gak habis-habis duitnya. Ngabisin bunganya aja pusing. Itu pakai makan, sekali makan 1 juta. Satu hari makan 3 juta. Nggak habis duitnya. Kalian kan bisa ngitung bunga kan. Ini kali segini-segini, rumah segini-segini. Nggak habis. Tapi om jadi bingung sekarang. Itu kalimat dia menarik. Buat apa ya sebetulnya? Saya ditanya. Om mau jawaban saya. Om betul, orang hidup makan cuma sehari 3 kali. Itu pun bahaya. Kalau makannya gaya hotel. Pagi, siang, sore 2 kali snack. Kayak apa namanya? Lagi meeting kan, 2 kali snacknya, pagi, siang, sore. Kenapa? Enggak usah tunggu setahun om. Sebulan asam urat naik, gula melompat, ternyata jantung kita copot. Gara-gara banyak makan yang enggak teratur. Akhirnya apa? Kita diet. Enggak makan ini, enggak. Tapi cari duitnya enggak diet. Lu buat apa? My status. am a rich man. Woi, keren kan? Aku orang kaya. Gila enggak kita coba? Terus mestinya gimana, Big Man? Om, you kan tahu kita bangun sekolah di desa. Iya. Apa hubungannya? Ya itu gunanya uang Om. Untuk kesalah itu. Om pergi sana ceritain pengalaman Om gimana berhasil jadi konglo hebat begini. Betul-betul. Ya Om ikut ya. Oke, nanti kita lihat waktu ya. 3 tahun lalu itu. 3 tahun lalu sampai sekarang waktunya belum ketemu. Kenapa? Saya juga gak bisa bayangkan dia bisa pergi. Ya, teman-teman kadang-kadang kalau yang ibu-ibu. Lu ikut gue ke Kalimantan. Pak Big Man, saya mau bapak udahlah jujur aja lah. Gue mendingan ke Paris daripada ke Kalimantan. Kurang asam saya bilang. Udah kamu ke Kalimantan lewat California, deket itu. Habis itu Kali Ciliwung. Kali-kali semua kan. Jadi ini realita hidup. Nah, akhirnya kita merusak semuanya. Amerika membuang 50 miliar US dollar dari makanan fast food. Kan makanan itu kan sudah dipack-pack kan. Ada nasi apa-apa, semua ada pack cuma itu. Tinggal nanti lo masukin oven, gedebur. Terus ada expired date-nya kan. Nah kadang-kadang orang makan lupa kan. Ah, udah expired, dibuang dong. 50 miliar US dollar. Every year. Gila. Yang terbuang. Kita punya devisa 3 kali, 2,5 kali itulah pasti. Gila gak? Dibuang. Sadar gak kalian ngebuang makanan banyak? Maka saya kalau di rumah juga paling rewel, paling marah saya. Itu udah makanan kasih orang aja lah. Kalau sempat lihat terus mesti dibuang. Saya rasa bukan cuma sayang tapi nangis. Karena otak saya udah begini terus gitu. Banyak orang gak makan. Yuk kasih, keluarin semua. Besok juga datang makanan. Kadang-kadang kan sayang ya. Saya termasuk kalau orang kasih barang bagus, kan ada packnya bagus kan. Ntar kotaknya di rumah kan disimpan. Udah, keluar ntar. Akhirnya nih kotak yang punya tempat aku habis juga. Gak ada ruanganku lagi ya. Pinggirin ini kotak-kotak semua. Bagus, sayang. Terus mau buat apa? Sayang disimpan setahun lagi, bulukan. Percuma kan. Ya. Orang kasih saya cake. Waduh, tempatnya bagus banget Christmas gitu ya. Udah semi kulit, tapi dalamnya cake. Kasih, makan dong. Ini sayang kan? Karena kulit udah kayak atas bener. Tapi sebenarnya tempat cake, masa kita mau pakai belanja? Kan lucu. Beli cake dong masukin sini biar kelihatan keren. Yang bener aja. Udahlah, buang. Mau diapain? Ya, botol minyak wangi kan bagus-bagus ya. Kau koleksi lah. Akhirnya itu botol minyak wangi paling banyak di kamarmu, tempat tidurmu habis. Kok gak tidur kau? Minyak wanginya yang tidur. Bagusan keren-keren, kumpulin semua. Buang. Kasih orang yang lain mungkin berguna buat orang. Jadi falsafah hidup kita itu harus kita bangun. Tidak jadi orang boros, sembarang. No. Tapi bertanggung jawab. Ya. Oke. Ada yang terakhir? Habis kali gak nanya, saya jadi cerita dah. Halo? Kalau kulihat muka kalian yakin aku? Yakin kalian gak tahu? Sampai bilang, Pak, mau nanya aja udah bingung nih. Nanya apa ya? Tapi hati-hati ya, saya harap teman-teman. Saya bilang begini, buat hidupmu itu meaningful. Not just a meaning. Meaningful, apalagi kalau hidup kamu meaningless, you are nothing. Bagaimana supaya hidup kita itu meaningful? You dapat berapa? You bisa tolong orang berapa? Commit. Gak tunggu gajimu besar baru kau tolong orang. Cuman kau bisa nolong orang itu 50 ribu. Karena gajimu masih A. Begitu gajimu B, kau bisa tolong dia 100 ribu. Gaji C, kau bisa tolong dia 200 ribu dan seterusnya. Indah kan? Lakon itu. Saya mana-mana bilang kalian udah kerja belajar kasih persembahan komitmen ke gereja. Berapa kalian komit atur sendiri sih itu. Biar bebanmu sendiri. Nggak ada bilang gajiku nggak cukup apa. Siapa bilang nggak cukup? Cukup nggak cukup kan tergantung. Pulsa telepon juga kan ya. Naik apa kau? Apa yang kau makan? Ke restoran mana kau jajan? Itu yang bikin nggak cukup. Makan di restoran sekali makan ini mahal Pak, 15 ribu. Di mana kau makan di situ misalnya? Kenapa enggak ke warteg kau? warteg 3.000, 5.000 masih ada. Wah, masa di warteg Pak malu? Ya, malumu itu kok bayar. Lo ngerti maksud saya ya? Kalian gak usah debat nanti, Pak udah gak ada lagi Pak 15.000. Saya kira-kira ini. Nasi goreng berapa satu piring? Hah? Berapa? 12, 15, ya 10. Pergi ke Kumulia. Kau makan nasi goreng, bawa uang 15.000. Pulang kau, celanamu suruh tinggal sama dia. Pak, nanti dulu. Tolong celananya ditinggal. Udah 1.000 kita makan di sana. Minum air teh aja kesel rasanya 40-50.000. Masa minum segini? Tapi kita kan kesana mau gayanya, bukan mau makannya. Saya tuh sering diundang orang fine dine. Jujur aja ya, pulang. Habis itu, makan lagi. Dasar nih perut ini. Kalau enggak makanan Manado, makanan Batak, Padang, baru resmi rasanya. Masuk dulu. Padahal fine dine kita lihat bonnya, buset gue 2,5 juta. Bonnya mahal kan? Tapi jujur aja pulang. Gimana Pak, enak? Namanya kita di traktor, oh enak kan? Wah itu wagyu high grade Pak yang number one, bla bla bla. Memang sih kita makan serucup gitu kan? Lebih enak rendang kan? Ada tulang-tulangnya di kita. Ini berdukpuk habis langsung. Enggak, saya sorry ya, saya enggak berkelas kalau makan. Tapi akhirnya aku ngerti, Tuhan itu baik. Tiap orang itu dibuat dalam areanya masing-masing. Tiap orang itu menikmati budaya masing-masing. Maka makan nasi goreng kau di Mulia, kau bayar uang besar 1.000 dulu bawa. Kau pergi ke Cahaya Kota, jadi 60.000. Kau pergi lagi ke restoran agak ke bawah lagi, 30.000. Kalau kau masuk di daerah Tanah Tinggi, ada rumah makan Chinese food juga, 25.000. Tapi kalau kau sabar, tek, 5.000 itu. Terus kau panggil, sebentar bang, kau kasih telur, campurkan telurnya. 6,5. Itu hidup kan? Saya bersyukur lah ya, saya pernah tahu warteg, saya bersyukur saya pernah tahu sampai makanan kata orang Jakarta, restoran paling mahal tuh Pak. Anak-anak suka bilang, Papa makan di mana, makan sana. Gila Pak, itu pun paling mahal tuh, bla bla bla. Ya enggak lah, buat Papa semua sama saja. Enggak bayar. Kalau bayar iyalah. Pak, mau dong ke situ. Diam kau, tunggu dulu undangan. Kalau diundang nanti baru kau ikut, itu pun nanti tergantung. Kalau dia bilang, Pak Big Man makan yuk. Dia gak ngomong anak sama anak-anak, ya mana saya bawa ya. Anak-anak, rezeki kalian itu. Itu pertanda anak-anak berdoa kan gitu ya. Udahlah, hidup yang mau apa. Saya ini lagi wine terapi. Saya coba kemarin minum. Dulu saya wine terapi juga, saya stop karena tahun 2004. Tapi bagaimana susah tidur. Saya gara-gara sebetulnya ada satu acara, saya ya, minum wine dikit, saya jaga-jaga pulang. Oh tidur saya pulas gitu. Sekarang saya lagi coba. Bagus. Terus saya ngomong teman, waduh, gue sekarang balik lagi nih wine terapi. Tadinya gue takut pikir gini, efek ke jantung ternyata bagus nih. Bangun lebih seger. Ya udah Pak, terusin. Saya kirim ke rumah. Kemarin saya dikirim wine. Saya tahu wine itu buat ukuran saya. Harga satu gitu, saya bisa beli 3 kira-kira ya. Dan nanti saya banyak stok, nanti akan dikirim. Yaudah, gue pompanya rusak, udah hilang. Dikirim satu alat pompa. Sampai sekarang aku masih bingung makainya. Terlalu lengkap setnya. Wah, ini nyala apa? Sampai pakai kotak pula lagi. Buset. Awak biasa kan nyabut, cet, puter, cemplung. Ini ada vakumnya, pak, setret, ceplak, terbuka. Ini. Belum tahu aku makainya. Jadi kalau tinggal ser, ceplok. Nenek masuk ke dalam gitu. Nah, yang kita mau bilang apa? Lu mau mahal? Mahal. Tapi kalau kau suruh aku beli itu, nanti dulu. Yang datang rumah saya kan banyak wine-nya. Bertahun-tahun dikasih orang, saking sayangnya gak ku minum-minum itu. Nunggu kalian datang. Jadi kalau kalian datang kan ku kasih satu kan rasanya seneng gitu ya. Awas sendiri nunggu-nunggu, lihat-lihat tuh. Kapan lah kawan-kawan ini datang? Saya sayang buka yang botolnya bagus. Sayang rasanya. Tapi saya pikir-pikir gila juga gue. Akhirnya wine dipajang-pajang. Ya. Lucu jadinya. Karena mau minum itu saya pernah dikasih. Pak minum nih. Dan mereka yang cerita-cerita. 10 juta satu botol. Saya mau liatin terus kan, di mana lah 10 jutanya ini? Ayung-ayung, cium-cium, kagak ketemu juga. Sampirnya minum rasanya keselek. Saya cuma bilang sama dia, lu gila juga. Lu minum 10 juta, anak gue bisa sekolah berapa banyak. Pak, jangan gitu dong. Ntar urusan sekolah, urusan beda lagi. Tetapi itu hidup. Itu gak ada limitnya. Minum 10 juta, mau makan 3 juta. Gila kan? Orang kelaparan sana banyak gak? Tanggung jawab siapa itu? Kita. Jadi tolong ya. Mulai nanti kalian pulang, mulai ngitung-ngitung. Gajiku berapa, uangku berapa. Oh, sumbanganku belum ada nih. Nyumbang kau. Kayaknya aku udah ngasih sumbangan ke gereja, tapi uangnya masih lebih. Anak sekolah di Mika. Jelas? Halo? Kenapa mulutmu terkunci jawab itu? Jelas enggak? Nah, aku udah nyampaikan. Jadi kalau kau enggak lakukan, Tuhan menghukummu. Ya? Oh Pak, saya enggak punya. Sabtu ini saya udah enggak pernah lagi lihat anak-anak gerakan pengabdian pemuda bangsa. Banyak gurunya yang lari hilang. Anak muda lu enggak punya uang, datang sini ngajar anak-anak SD itu. Hatimu taruh di situ. Enggak harus uang kita menolong orang kan? Otak kita, tenaga kita. Banyak yang bisa kita bikin. Ya, Tuhan tolong kita, pimpin kita. Dan kalau kalian luar, di luar itu ada pohon kamboja enggak? Yang kecil itu. Di pagar kita itu. Halo? Siapa yang nanam? Hah? Loh kok ketakutan lo? Hah? Yang nanam si Agus, yang nyuruh aku. Gus, tanam. Nah, terus yang merambat itu suruh, kau naikin ke atas. Kalian lihat kan? Jadi supaya gereja kita ini dosanya agak kurang dikit. Sebetulnya ada kusuruh bikin rumput. Timpa mobil, timpa, mati. Sebelah sini kita tanam. Rambutan. Paling pojok itu. Tapi sampai hari ini segitu terus dia. Ini rambutan gereja. Imannya teguh. Tidak bergerak dari posisi. Tetap abadi, ya Tuhanku. Sampai aku bilang, aduh perambutan, janganlah kau terlalu tunggu. Bergeraklah kau dikit kan, gitu ya. Saya ngeces ngeliat dia itu. Ya. Jadi kita mulai ya, tanam ini, tanam itu. Belajar ya. Jadi Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita pulang, tanggung jawab, jalankan. Nikmati hidup kalian. Bukan berapa uangmu, berapa bergunanya kamu untuk bumi ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Ketika kami renungkan firman-Mu, sadarlah kami. Seringkali kami terlena untuk makan minum. Kami berpikir Tuhan kurang sayang karena kami tidak sekaya orang lain. Kami juga suka berpikir dan curiga Tuhan tidak pelihara karena kami ada dalam kondisi sakit. Kami lupa di tiap posisi kami, kaya miskin kami, susah senang kami, sehat sakit kami. Seharusnya kami melakukan apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan menurut porsi yang ada pada kami. Ingatkan kami akan janda miskin yang menaruh hatinya di rumah-Mu. Ingatkan kami para rasul-Mu. Walaupun keluar masuk penjara tidak pernah berhenti memberitakan firman-Mu. Ingatkan kami supaya kami jangan terlalu cengeng. Memanjakan diri kami. Sehingga kami tidak mampu menghargai berkat Tuhan dalam hidup ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Kita berdiri saudaraku dan kita akan mengajarkan pengakuan iman kita. Di minggu keempat ini kita akan membacakan hukum kasih. Marilah jemaat kita bersama-sama mengucapkan hukum kasih sebagai berikut. Kasihilah Tuhan Allah.